Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwati fillah wa abna talabah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang juhud muhaddithin, upaya besar khidmat para a'immah, para imam, para ulama hadis dalam menjaga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sangat banyak di mana mereka korbankan segala yang berharga yang mereka miliki untuknya. Mereka tidak kenal siang, tidak kenal malam, demi terjaganya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk pengorbanan para imam dan para ulama hadis dalam menjaga sunnah adalah rihlah. Safar mereka berpergian dari satu kota ke kota lain, daerah satu ke daerah lain, bahkan negeri satu ke negeri yang lainnya. Tentunya di zaman itu dengan segala keterbatasan, mereka tempuh itu kadang berhari-hari, kadang pula bahkan berbulan-bulan. Itu pun yang memiliki sedikit kemampuan, punya keledai atau onta atau kuda. Sementara banyak dari mereka dengan keterbatasan finansial, ya mereka berjalan kaki dengan jarak tempuh yang begitu jauhnya. Tapi bagi mereka semua itu kecil, ringan, mengingat itu sendiri merupakan ibadah. Mereka bertaqarrub kepada Allah dengannya. Yang mendasari itu antara lain hadis Tirmidzi, dia katakan hadis hasan sahih dari Anas, Rasulullah SAW sebutkan, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia teranggap fi sabilillah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Selama dia di perjalanannya, maka dia teranggap fi sabilillah. Perkara yang kemudian karenanya ada pujian bagus tentang mereka ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Ar-Rama Hurmuzi dalam kitabnya ma'ruf Muhadditsul Fasil. Beliau katakan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mempercayakan penjagaan agama ini, terutama sunnah Rasulnya, menjaga riwayat asar yang itu menafsirkan, menjelaskan Quranul Karim. Sekelompok orang, yang Allah percayakan itu kepada sekelompok manusia, orang-orang pilihan Allah. Allah jadikan mereka faqih dalam agamanya, sehingga itu yang mereka cari, asar itu yang mereka tulis. Allah kuatkan mereka untuk menjaga, menghafal sunnah-sunnah nabinya. Allah cintakan kepada mereka dirasah untuk mempelajari semua itu. Allah mudahkan bagi mereka segala yang berat, segala yang sulit, baik saat mereka mukim di negerinya maupun saat tirhal, saat mereka rihlah dan safar ke sana dan kemari, melewati segala tantangan, kesulitan, panas dingin, dan segala situasi yang ada, sehingga mereka rambutnya penuh debu, pakaiannya kumal, ya karena kotor perjalanan jauh. Bagi mereka semua itu kecil dan ringan. Mereka bukan orang yang hanya mementingkan penampilan lahiriahnya, hanya pakaiannya dan tubuhnya yang diperhatikan, sementara maknawiyah, terutama ilmu, justru terlupakan. Bukan itu mereka, sebaliknya. Ilmu itu yang segala-galanya bagi mereka. Mereka tidak kenal musim panas, tidak kenal musim dingin. Ini seperti yang ma'ruf diucapkan oleh ulama hadis semenjak dahulu kala. Mereka katakan, idza kana yu'dzika harrus saif wa bardus syita wa yulhika zamanur rabi'i fakulli talabuka lil ilmi mata. Kalau musim panas mengganggumu, kamu katakan ini musim panas, tidak enak, gerah, keringat, taab. Tapi jangan sekarang, masih panas, masih ini. Nanti musim dingin, aduh ini dingin sekali, enggak kuat tanah. Ingin ini, suhunya terlalu dingin, enggak nyaman, ini itu. Baik. Wayulhika zamanur rabi, datang nanti musim semi. Musim semi hawa paling nikmatnya, biasanya dibarengi dengan gugurnya bunga-bunga. Dan itu enggak lama, biasanya 2 bulan atau lebih sedikit. Nanti musim semi enak-enaknya hawa, jangan sekarang, sayang ditinggal. Enak-enaknya hawa ini, eman. Maka katakan kepadaku, kamu mau kapan menuntut ilmu? Panas, kepanasan, dingin, kedinginan. Musim semi kamu kenikmatan, eman, sayang ditinggal. Kulli talabuka lil ilmi mata. Maka mau kapan kamu mau belajar? Ada saja alasanmu. Makanya faedah bahwa talabul ilm jangan tersibukkan dengan hal-hal lain yang di luar talabul ilm. Jangan tersibukkan dengan itu. Kamu jauh-jauh datang dari kotamu, dari daerahmu demi ilmu, maka itu segala-galanya bagimu. Konsentrasilah dan fokuslah. Jangan hiraukan yang lain. Kadang kita miris melihat beberapa ikhwan talabah, santri dan penuntut ilmu, datang ke ma'had. Nanti ada saja, anu ini, sepupu ana nikah, izin. Besok anu, paman ana datang, izin. Nambah bibiku ke ini, izin. Kamu kapan mau belajar ilmu? Kapan kamu mau fokus? Sepupunya nikah, pingin datang. Pamannya datang, kepingin ini. Nanti ini ada, 1001 alasan. Pentingkan ilmu, tinggalkan yang lain. Kecuali itu mungkin abahmu, umikmu sakit misalnya, atau apa. Perkara-perkara yang kamu tinggalkan gak ada pengaruhnya. Orang kasih udzur insya Allah. Ulan ma'adzur sedang belajar di pondoknya. Alah kulihal kembali kepada Roma Hurmuzi rahimahullah. Demikian mereka safar, rihlah ke sana dan kemari demi ilmu tersebut. Rihlah dalam penuntutan ilmu dengan segala resikonya, capek, berat, Hal itu telah dicontohkan semenjak dahulu kala oleh Nabiullah Kalimullah Musa alaihi salam dengan segala penuh adab. Beliau katakan kepada Khidir alaihi salam, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Bolehkah aku mengikutimu untuk engkau ajarkan kepadaku, tu'allimani mimma 'allimta rusyda, dari ilmu yang diajarkan kepadamu. Posisinya orang yang di bawah, Musa di bawah, Nabi Khidir di atasnya, sehingga penuh adab beliau sampaikan, "Hal tu'allimani, hal attabi'uka ala an tu'allimani, boleh aku ikut, minta izin, an tu'allimani, ajarkan kepadaku ilmu yang itu Allah ajarkan kepadamu." Bukan dengan bahasa ta'ali, bahasa orang yang di atas. Misalnya, "Ayo datang sini, coba sampaikan padaku apa yang kamu tahu." Bukan begitu. Merendah Musa tawadhu'nya. Padahal dari sisi keutamaan, dari sisi kemuliaan, Nabi Musa jauh lebih mulia dari Khidir. Beliau ulul azmi minar rusul, 5 dari nabi yang punya keutamaan lebih di atas yang lain alaihimussalam semua. Tapi itu ma'ruf, Nabi Musa alaihissalam. Tapi merendahnya tawadhu'nya, maka Musa safar perjalanan jauh, Allah kisahkan di surat Kahfi, demi mendapat ilmu yang itu belum beliau ketahui, agar belajar menuntut ilmu itu dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Di sisi lain juga faedah yang ulama sebutkan, bahwa ilmu itu tidak ada batas. Ilmu itu tidak ada batasnya, dalam arti dia bagaikan samudra. Kamu memasuki lautan besar yang itu tidak bertepi, tidak ada tepinya. Karena sesuatu itu ketika ada tepi, berarti dia berhenti sudah, finish. Layaknya orang kalau di kapal, begitu dia ngelihat pantai, dermaga, dia berhenti situ, udah sampai. Ya udah dia turun, selesai. Dia enggak mau berjalan lagi, udah sampai ngapain? Tapi ilmu bagaikan kamu di tengah lautan, dan itu enggak ada tepinya. Sehingga terus ilmu itu enggak ada ujungnya. Semakin kamu memasuki ilmu, semakin saja tampak bagi kamu luasnya ilmu itu, tampak bagi kamu betapa dia membutuhkan perjuangan panjang. Makanya para ulama dari semenjak dahulu kala menasehatkan dan wasiat kepada para penuntut ilmu, apa yang harus ada pada dirinya, tiada pernah berhenti menuntut ilmu. Mereka katakan, kalau ada yang pantas untuk merasa cukup dengan ilmunya, niscaya Nabi Musa merasa cukup. Buat apa ke Khidir? Kemuliaan beliau di atas Khidir. Kalau memang orang merasa cukup dengan apa yang dia miliki, yang paling berhak atau pantas melakukan itu Musa alaihissalam. Tapi itu pun beliau contohkan sebaliknya. Tetap saja beliau belajar, menuntut ilmu, datang kepada Nabi Khidir, beliau tanya. Demikian ilmu itu menuntut adanya berkesinambungan, terus menerus tanpa henti. Makanya kata Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, la yambaghi li ahad yakun indahul ilm an yatruka ta'alluma. Gak pantas orang yang punya ilmu, punya kemampuan untuk ilmu. Ya orang kan macam-macam kecerdasannya, IQ-nya. Orang yang punya kemampuan itu gak selayaknya kemudian dia tinggalkan ilmu, bermalas-malasan atau menganggap remeh itu. Tidak seharusnya demikian, kata Imam Malik. Sementara Allah berikan kemampuan itu padanya. Ironisnya, tidak sedikit dari kaum muslimin, Allah yahdihim, kalau dia punya anak 4 ini misalnya, atau 5, tentu di antara anaknya ini ada satu yang Masya Allah, dia tahu itu punya kecerdasan lebih, Masya Allah kepandaiannya di atas rata-rata. Misalnya mulai SD sudah kelihatan juara kelas, nilainya 8, 9, mungkin 10. Semakin anak ini dewasa, kemana orang tuanya mengarahkan? Ke dunia. Oh, anaknya pinter gini, masukkan fakultas kedokteran. Anu daftarkan ke mana? Begitu. Ke ilmu dunianya. Kita tidak mengatakan itu tidak bermanfaat. Tapi kelanjutannya ini yang jadi muskil. Begitu ada anaknya yang mungkin paling rendah dibanding saudaranya, kemampuan IQ-nya, kecerdasannya, mungkin bahkan ada nakalnya ini itu, kemana orang tuanya? Taruh di pesantren. Itu yang untuk agamanya. Untuk agamanya dia berikan dari anak-anaknya yang paling Masya Allah. Ala kulli hal, itu yang dikatakan oleh Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu ta'ala. Makanya kata Abu Amr Ibn Ala rahimahullah, ketika ditanya, sampai kapan orang itu harus belajar menuntut ilmu? Qala madama tahsun bihil haya. Selama dia hidup, selagi hayatnya masih dikandung badannya, ya terus orang itu mesti belajar dan menambah ilmunya. Terlebih orang yang sudah berilmu bahkan. Semakin orang itu berilmu, semakin butuh untuk terus belajar menambah ilmu. Kok bisa? Kata Imam Sufyan bin Uyainah, ahwadun nas ila talabil ilm a'lamuhum. Orang paling butuh ilmu adalah orang yang paling berilmu. Li'annal khata' minhu akbahu. Karena kesalahan bagi dia jelek, lebih buruk. Kalau yang melakukan orang jahil, orang akan katakan, ma'dzur jahil fulan. Tapi ketika kesalahan itu yang melakukan seorang yang dikenal punya ilmu akan lebih buruk komentar orang. Katanya alim kok bisa begitu? Katanya punya ilmu, kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Lebih enggak bisa diterima oleh orang. Makanya jangan sampai dia terpreset dalam kesalahan, terutama itu kesalahan ilmiah. Maka yang paling berhak menambah ilmunya terus-menerus adalah orang semakin berilmu. Semakin tambah ilmumu, semakin banyak ilmumu, semakin menuntut kamu harus terus belajar agar kamu gak salah. Karena kesalahanmu sulit akan diterima orang. Orang gak akan kasih udzur kepadamu. Itu sebabnya kenapa ilmu itu tidak kenal kata henti. Gak ada kata cukup di dalam ilmu. Kata Ma'mun menasehati Mansur Ibnul Mahdi rahimahumullah, in kanal jahl yu'ibuhu fata'allum yahsun bihi. Selama orang itu menganggap aib kejahilan pada dirinya, orang gak akan pernah berhenti belajar. Aib kalau dia gak tahu. Kamu mungkin baca atau mendengar sesuatu dan kamu gak paham apa ini ya. Maksudnya apa ini? Gak paham mana. Sulit ini penjelasan alim, imam, fulan. Dia gak ngerti. Gak bisa memecahkan itu. Karena belum belajar. Dan itu aib baginya. Atau dia ditanya sesuatu, wallah alam mana gak tahu, gak ngerti. Itu aib baginya. Aib ketika dia gak tahu. Maka menuntut dia untuk cari tahu, belajar, menambah ilmu. Selama kejahilan itu kamu anggap aib pada dirimu, kamu gak akan pernah berhenti thalabul ilm. Kapan orang akan berhenti? Kenapa orang berhenti mencari ilmu? Saat dia tidak lagi merasa aib ketika jahil tentang sesuatu. Dia gak paham, dia gak ngerti, tapi gak merasa itu aib. Di situ malah petaka terjadi. Dia berhenti. Mungkin karena merasa nah, sudah belajar di sana, di ma'had ini 5-10 tahun. Ana melanjutkan di sana 5 tahun, ana ke Syekh Fulan, halaqah, majelis Fulan. Cukup bagi dia. Padahal sekian masalah dia lewati dan dia gak paham. Celakanya ketika dia anggap itu bukan aib pada dirinya. Itu yang Ma'mun nasihatkan kepada Mansur Ibn Mahdi. Maka baik bagi thalibul ilm untuk selalu merasa aib ketika jahil tentang perkara-perkara ilmu. Semakna dengan itu Imam Abu Ghassan atau Ibnu Abi Ghassan mengatakan, la tazalu aliman ma kunta muta'allima fa idza staghnait kunta jahila. Selama kamu belajar terus kamu itu menuntut ilmu, di situ kamu adalah seorang alim. Begitu kamu merasa cukup, bala. Merasa cukup. Walah cukup. Mungkin terlebih dengan zaman sekarang. Titel-titel yang dia dapati. Mana sudah S1 lulusan situ. Mana sudah S2 bahkan. S3 sudah profesor. Berhenti dia di situ. Merasa cukup. Di situ kamu menjadi jahil. Gak ada kesinambungan, gak ada terus menerus dalam thalabul ilm, dalam belajar. Bukan demikian para imam dan para ulama kita dahulu. Baik, kembali kepada pembahasan kita tadi, oleh karenanya Musa alaihissalam, ini faedah janibiyah tentunya keluar dari pembahasan rihlah, tapi karena penting bagi kita, tidak merasa cukup, jangan berhenti, dan itu yang mengkokohkan ilmumu. Ketika Asma'i ditanya, Imam Asma'i, engkau masya Allah ilmumu di atas yang lain, engkau tidak pernah lupa dan kuat, ilmu itu terus ada pada dirinya, sementara yang lain ya jauh dibanding beliau. Apa resepnya, kenapa bisa begitu? Kata Asma'i, darostu ana wataroku, aku terus belajar, sementara mereka meninggalkan, merasa sudah pernah belajar ini, ditinggal. Kalau di buku, tutup, udah bukunya taruh di laci. Enggak dia baca kembali, enggak dia belajar kembali. Itu yang membedakan. Asma'i enggak terus itu yang beliau baca, terus itu yang beliau kaji. Maka menempel ilmunya pada dirinya, lekat. Terus murojaah, terus baca. Begitu ditinggalkan, mungkin dulu sama-sama belajar dengan beliau di majelis ini, majelis itu. Begitu ditinggalkan, hilang. Ilmunya hilang. Lupa kalau ditanya paling, ana pernah belajar dulu ini. Apa ya, Ustadz Fulan, Syekh Fulan mungkin di majelis sana pernah ngajarkan ini. Tapi ana sekarang lupa apa maksudnya ya. Karena dia enggak murojaah, enggak terus dia kaji, terus dia pelajari. Ala kulli hal, seperti itu yang diinginkan dalam thalabul ilm. Kalau itu Nabi Musa alaihi salam, demikian pula para a'immah setelah para rasul, utamanya para sahabat Nabi, para tabi'in, a'immatul hadis, ya, karena Rasulullah juga sebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dia menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Nasallallahu min fadlih. Dan ini jalan menuntut ilmumu, jalan yang kamu tempuh untuk mendapat ilmu. Dengan itu engkau salakta tariqan taltamis fihi ilma. Kamu tempuh jalan itu. Kamu rehlah, kamu safar, berpergian ke sana kemari, dari satu majelis ke majelis lain, dari satu alim ke alim lain, untuk ilmu yang kamu cari. Maka balasannya di akhirat, Allah mudahkan bagimu jalan menuju jannah. Di antara para sahabat Nabi, di Sunan Sa'id bin Mansur, Abdullah ibn Mas'ud pernah berkata radhiyallahu an, "Lau a'lamu ahadan tablughuhu al-ibil ahdathu ahdan bil ardhal akhirah minni la ataituhu aw la takallaftu an atiyahu." Kata Ibn Mas'ud, kalau aku tahu ada seseorang selama bisa didatangi dengan onta, ya kendaraan mereka di zaman itu, bisa ditempuh dengan onta untuk mendatanginya, sementara dia lebih tahu dariku, bil ardo akhirah, Mungkin itu yang terakhir dia dengar dari Rasul Sallam. Sementara aku belum dengar. Akan aku datangi. Atau beliau katakan, la takallaftu. Ini menunjukkan perjuangannya. Takallaftu, takalluf. Itu artinya memaksakan diri. Memaksakan diri dalam artian mungkin kesana perlu biaya. Jadi sekarang gampangannya kita saja. Misalnya ada yang ngerti ini di mana, dia di sana, di pulau sana. Jadi harus naik pesawat misalnya kalau sekarang. Biaya 2 juta, 3 juta, PP 6 juta. Ini kan ada takalluf, ada kamu harus memaksakan diri, keluar biaya. Kamu sisihkan sebagian hartamu. Belum lagi capeknya, belum lagi ininya. Akan aku datangi, kata Ibnu Mas'ud. Rehla, selama dia lebih tahu dari aku, akan aku datangi. Untuk aku ambil ilmu darinya. Makanya, kata Khatib, Khatib Baghdadi, rahimahullah tentu ma'ruf bagi thullabul ilm, beliau punya hampir di setiap cabang ilmu hadis, beliau punya karya di situ, rahmatullahi alaih. Hampir di setiap cabang hadis, karena ilmu hadis banyak cabang-cabangnya seperti antum tahu dalam mustalah. Hampir di setiap masalah beliau tulis karyanya di situ. Nah, termasuk rihlah, beliau punya kitab rihlah fi talabil hadis. Rihlah para ulama dalam mencari hadis yang belum mereka dengar. Maka beliau nukilkan dari para sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an safar kurang lebihnya 1 bulan dari Madinah menuju Syam untuk mendengar hadis dari Abdullah ibn Unais radhiyallahu taala anhum. Tidak ada yang tersisa yang mendengar hadis itu kecuali Abdullah bin Unais, tapi di Syam sana. Syam, wilayah sana Syria, Palestina di sekitaran itu, dari Madinah 1 bulan jalan Jabir. Sahabat, dua-duanya sahabat. Tapi Abdullah mendengar yang tidak didengar oleh Jabir. Kan orang ada keterbatasan dalam ilmunya. Jabir gak mau berhenti. Rehlah dia datangi Abdullah bin Unais. 1 bulan perjalanannya. Radiyallahu ta'ala anhum. Abu Ayyub Al-Ansari, kata Atha bin Abi Rabah, beliau safar mendatangi Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhum demi mendengar darinya 1 hadis yang itu beliau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diketahui tidak ada lagi tersisa dari sahabat yang pernah mendengar hadis itu kecuali Uqbah bin Amir. Maka Abu Ayyub Al-Ansari berangkat perjalanan jauh demi mendatangi Uqbah radhiyallahu taala anhum. Beberapa contoh dari para sahabat. Begitu pula kemudian para tabi'in a'immah. Abul Aliyah mengatakan riyahi, kami, lafaz kami menunjukkan itu ma'ruf dan umum di kalangan tabi'in. Kami kalau mendengar riwayat dari seorang sahabat Rasul SAW, walaupun itu di negeri jauh, di Basrah misalnya, kami gak ridho, gak puas. Sampai kami rehlah, kami safar mendatanginya di Madinah untuk mendengar langsung dari mulut-mulut mereka para sahabat. Dari satu negeri ke negeri lain. Dari Basrah, Irak sana, ke Madinah. Berapa jauh? dan kami enggak ridho, artinya enggak merasa puas, enggak bisa ini, harus dengar langsung dari mereka. Ya mungkin itu disebutkan di masyarakat banyak. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini kami dengar dari Anas misalnya, dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah berkata begini. Kan dia enggak tahu kebenarannya. Cuman orang banyak menukilkan begitu. Di situ kata Abul Aliyah, kami enggak puas, kami enggak ridho. Sampai kami harus temui sahabat itu, kami dengar langsung dari lisannya. Apa yang kau dengar? Betul yang kau dengar dari Rasulullah. Iya, aku dengar Rasulullah katakan ini. Didatangi untuk mendengar itu langsung dari mereka. Itu pula yang dilakukan oleh Amir ibn Syarahil Sya'bi. Rehla itu pula dijalani oleh Sa'id ibn Musayyib. Itu pula yang dilakukan oleh Abu Qilaba Masruq ibn Al-Ajda' rahimahumullah. Berlanjut kepada a'imah berikutnya pun demikian. Kata Abdullah putra Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Abi, ini ayahku Imam Ahmad, beliau keluar dari Baghdad rehlah menuju Tus. Atus untuk jenis batu bandanya Atusi, ma'ruf negeri, termasuk negeri ilmu di zaman itu. Tus kalau sekarang mungkin orang sebut dengan nama Mashhadur Ridho, berada di Iran sana. Berjalan dari Baghdad ke situ, ke Tus, untuk mencari ilmu. Lalu dari situ, dan itu jalan kaki, kata Abdullah. Berjalan kaki. Lalu ke Yaman, ke negeri Yaman. Dan ma'ruf di sana banyak ulama, semenjak dulu. Juga jalan kaki Imam Ahmad untuk mengambil riwayat-riwayat hadis yang ada di sana. Abu Qilabah, kembali ke tabi'in, mengatakan, kadang aku sampai bermukim di Madinah beberapa waktu padahal aku gak punya hajat. Artinya gak punya hajat layaknya ahlu dunia. Kalau ahlu dunia kan punya hajat pasti. Kenapa dia kok sampai lama di Jakarta? Ya karena hajatnya. Mau ketemu kliennya, ada bisnis dengan fulan, ada bisnis dengan alan. Mau ngelihat survei lapangan di sana, situ. Sehingga mungkin dia seminggu, dua minggu, satu bulan. Dia layani karena ada kepentingan, keuntungan di situ. Kata Abu Qilabah, aku duduk berhari-hari di Madinah, gak ada hajat. Tidak ada keperluan apa-apa. Cuma hanya karena demi satu orang, aku cari terus, aku ingin ketemui untuk aku dengar darinya hadis. Hanya itu hajatnya. Tidak ada yang lain. Sampai berhari-hari tinggal di Madinah. Hanya karena kepentingan itu. Itu Abdullah ibn Zaid Al-Jurmi, Abu Qilabah rahmatullahi alaih. Itu pula yang disebutkan tentang Abu Ma'syar Al-Kufi mendatangi Aban ibn Abi Ayyash, muhaddis ma'ruf zamannya. Abu Ma'syar mendatangi Aban ibn Abi Ayyash, beliau katakan, Abu Ma'syar dari Kufah, aku keluar dari Kufa sengaja untuk mendatangimu, Aban, ke Basrah, karena hadis yang aku dengar itu darimu, satu hadis. Maka aku meminta, ini memohon kepadamu untuk kau sampaikan langsung hadis itu kepadaku. Maka disampaikan oleh Aban kepadanya. Rehlah, safar dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Di tarikh Baghdad pula, khatib nukilkan bahwa Imam Muslim, sahibus sahih, Imam Muslim Ibnul Hajjaj, rehlah ke Irak. Beliau di Naysabur sana, daratan antara entah itu Afghanistan atau Rusia sekarang. Rehlah ke Irak untuk mendengar dari Abdullah ibn Maslamah, dan banyak muslim riwayatkan di sahihnya dari Abdullah ibn Maslamah. Lalu ke Khurasan, beliau dengarkan hadis langsung dari Ibnu Rohuya, Ishaq ibn Rohuya. Padahal itu gurunya Bukhari, Bukhari gurunya Muslim. Muslim enggak merasa cukup, olah sana dengar dari Bukhari cukup. Enggak. Sementara Ishaq masih hidup, didatangi oleh Muslim ke Khurasan sana. Rehla. Sehingga dalam hal ini sejajar sama dengan gurunya. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Rohuya, dan itu guru besarnya Bukhari. Muslim juga mendengar langsung dari Ishaq ibn Rohuya. Itu yang membedakan. Gak merasa cukup. Gak merasa kemudian, ya cukup sudah ngana dengar dari Bukhari misalnya. Rehlah mereka. Talabul ilm. Lalu beliau ke Roy untuk mengambil hadis dari Muhammad ibn Mihran. Roy nisbat kepadanya Ar-Razi. Banyak a'immah di sana dulu, Abu Zur'a, Abu Hatim dan banyak yang lain. Roy dulu ibu kota atau markas ilmu yang luar biasa. Banyak imam-imam sunnah. Cukup bagimu Abu Zur'a, gurunya Muslim, guru utamanya, syekh utamanya. Dan Sahih Muslim, selesai Imam Muslim tulis, gak langsung beliau keluarkan, beliau kirim ke Abu Zur'a, minta untuk dikoreksi. Apa yang Abu Zur'a katakan, ini cacat, ini ada illah, langsung dicoret oleh Imam Muslim. Lulus sensor dari Abu Zur'a, akan ditetapkan oleh beliau. Begitu selesai dikoreksi, langsung dikeluarkan oleh Imam Muslim. Keimaman Abu Zur'a. Qadarullah, negara itu sekarang jadi tempat bala. Jadi negeri yang pusat memusuhi sunnah dan bahkan Islam. Masyaallah al-afiyah. Alam muhim, beliau ke sana. Muslim pula ke Hijaz untuk menemui Sa'id bin Mansur, mengambil beberapa riwayat darinya. Kemudian ke Mesir untuk mendengar dari Amr ibnu Sawada, Harmalah ibnu Yahya. Adapun ke Baghdad, berkali-kali Imam Muslim ke situ, karena Baghdad juga basis dan markas para ulama di zaman itu. Itu Muslim keliling dunia, tawaf. Ini bukan negeri yang berdekatan. Naisabur, Khurasan, Mesir, Hijaz, Mekah, Madinah situ. Kemudian ke Baghdad, ke Mesir. Muslim Ibn Hajjaj rahimahumullahu ta'ala. Dan masih banyak yang lainnya. Makanya kata Imam Ahmad, ketika ditanya, seseorang menuntut ilmu, apakah cukup hanya memegang satu saja atau rihlah? Kata Imam Ahmad, rihlah. Jangan hanya merasa cukup dengan satu gurumu. Rihlahlah ke tempat lain, ke markas-markas ilmu yang ada. Tadi para ulama yang ada di zamanmu. Itu yang beliau wasiatkan. Dan itu yang beliau katakan Al-Qamah Ibn Qais An-Nakha'i, Aswad Ibn Yazid An-Nakha'i, keduanya dari Kufah, ketika mendengar hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu, gak merasa puas sampai keduanya rihlah. Safar mendatangi Umar dan langsung mereka berdua dengar dari Umar bin Al-Khattab di Madinah. Maka itu kebiasaan salaf, kebiasaan ulama hadis. Makanya kata Abul Fadl Abbas ibn Muhammad Al-Khurasani, rahaltu atlubul ilma mujtahidan. Kalau antum hafalkan tulabul ilm bagus. Rahaltu atlubul ilma mujtahidan. Aku rehlah, aku safar ke sana kemari mencari ilmu. Mujtahidan, menunjukkan bersungguh-sungguh dia cari ilmu. Serius. Wazinatul mar'i fid dunya ahadithu. Wazinatul mar'i fid dunya ahadithu. Dan perhiasan bagi seorang penuntut ilmu di dunia ini hadis. Terutama hadis, ilmu hadis. Ya layaknya kalau ahli dunia perhiasannya kan emas, perak, uang. Demi mendapatkan itu apapun mereka lakukan kan. Emas di situ. Bagi penuntut ilmu perhiasannya hadis. La yatlubul ilma illa bazilun zakar. Tidak akan menuntut ilmu, tidak akan belajar ilmu kecuali memang betul-betul orang yang jantan, gentleman, bazil zakar. Walaisa yubghiduhu illal makhanisu. Walaisa yabghuduhu illal makhanisu. Dan enggak ada yang benci ilmu ini kecuali makhanis. Makhnus. Para banci. Ya, artinya enggak punya kejantanan, enggak, bukan tipe lelaki yang gentle. La ta'jabanna bimalin saufa tatrukuhu fa inna ma hadhihi dunya mawarithu. Kata Abul Fadl, jangan kamu kagum dengan harta yang kamu miliki. Karena kamu pasti akan tinggalkan. Dan dunia ini semuanya mawaris. Pasti kamu wariskan. Kamu mau kumpulkan seberapa harta dunia? Mau miliaran, anggap triliunan bahkan. Toh kamu mati. Dan setelah itu akan menjadi warisan. Diambil oleh anakmu, oleh istrimu, oleh saudaramu. Selesai sudah. Tapi ilmu kan terus. Itu berlanjut, itu diajarkan oleh muridmu lagi kepada yang lain. Sehingga pahalanya terus mengalir padamu. Dunia putus sudah. Demikian mungkin perkara yang layak untuk ditiru oleh kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menganjurkan rihla dan safar dalam talabul ilm. Inni ra'ait wuquful ma' yufsiduhu in sala taba wa illam yasili lam yatibi. Aku melihat, kata beliau, wuquful ma' yufsidu, tergenangnya air itu akan merusak. Yang merusak air, air kalau kamu biarkan tergenang terus di situ, bau kan? Kamu kadang lewat gang atau jalan, ketika air itu tergenang di selokan, jadi bau. Khom. Busuk baunya. Karena air itu tergenang, berhenti. Kata Imam Syafi'i, tapi kalau airnya mengalir, jalan terus, akan segar air itu. Kamu ke sungai atau ke apa, airnya ngalir, enak kamu hirup pun segar baunya. Beda dengan air tergenang, bau. Artinya begitulah orang. Kalau kamu berhenti di satu tempat, kamu gak kesana, gak kemari, ya kamu seperti air tergenang tadi, bau. Wawasanmu sempit. Kamu kira dunia itu gurumu, satu-satunya. Gak ada ilmu, gak ada orang alim kecuali ini yang di depanmu. Makanya sebagian mereka katakan, kamu gak akan tahu kesalahan gurumu sampai kamu rehlah. Kamu safar, kamu dengar dari alim yang lain. Di situ kamu akan tahu. Ternyata yang diterangkan beliau keliru dalam hal ini. Ternyata masalahnya sepertinya begini, begitu. Kamu akan terbuka. Ya, kata orang awam sih, kalau kamu gak kesana kemari, ibarat kamu itu seperti katak dalam tempurung. Tempurung kecil yang menutupi katak, bagi dia ini dunia. Alam ini ya, tempurung ini. Karena dia gak tahu yang luar. Miskin. Dia kira segala-galanya jadi fitnah. Sampai sebagian mereka mensifati gurunya Imamu Tsaqalain. Fien, Imamu Tsaqalain. Imamnya jin dan manusia. Itu hanya boleh diucapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa Imamu Tsaqalain kalau bukan Rasul? Ini karena saking kagumnya, saking dianggap segala-galanya. Gurunya enggak ada yang sebanding dengan dia. Sampai digelari Imamu Tsaqalain. Miskin, enggak tahu dunia. Belum tahu alim fulan, belum tahu alim fulan, enggak kenal alim fulan. Akibat enggak rehla. Ini seperti Imam Syafi'i nukilkan dalam ucapan beliau tadi. Tentunya perkara penting juga yang perlu diketahui, apa yang mereka sebutkan ini ketika memang masih memungkinkan, intinya masih ada ulama sunnah yang lain. Kamu kenal, kamu tahu fulan di sana, kamu datangi, kamu safar untuk belajar padanya. Kamu selesai di sini, kamu ke sana. Kamu selesai di sini, kamu di sana. Sehingga kalau itu enggak ada, mungkin di suatu zaman yang di atas sunnah ya hanya itu yang kamu tahu, maka itu yang lebih baik. Apa gunanya kamu safar kalau ternyata yang kamu datangi bukan di atas sunnah? Alhamdulillah jadi rusak. Ini semua disebutkan ketika keutamaan itu ada, pantas dan layak didatangi. Tapi seperti tadi, selesaikan, matangkan di sini, kamu selesai, pindah ke satu tempat, kamu matangkan, ambil di situ ilmu, merasa cukup, pindah ke yang lainnya, dan begitu seterusnya. Jangan jadi kutu loncat, hinggap sebentar, oh, di sana teman-temannya mungkin pada kesana, ingin ikut seperti itu, loncat ke sana. Nanti setengah bulan, satu bulan, loncat ke situ. Enggak ada apa-apa kamu akhirnya. Matangkan. Ada seorang, sebagai penutup mungkin, penuntut ilmu, miskin. Dia duduk di ma'had Syekh Mukbil, rahmatullah alaih. Jalan rehlah jauh, safar dari negerinya sampai ke Yaman sana, Sa'dah di Damaj. Setelah itu duduk di majlis Syekh. Karena kamu tahu Syekh Mukbil rahimahullah, karena keilmuan beliau lebih kepada masalah hadis, masalah ini, ya sering di majlisnya luas dan panjang lebar membahas itu. Hadis ini begini, perawinya begini, jarwa ta'adil, mustolahnya ini itu. Dia berkata, terlalu bertele-tele pembahasan tentang hadis, ilat-ilatnya, perawi-perawinya, ilmu mustolah. Ainal fiqh, mana fiqh? Anak ingin belajar fiqh, hukum ini. Fiyan ibn Uthaymin. Orang kayak Syekh Uthaymin yang akan inginkan. Kalau membahas fikih, masya Allah, penjabarannya, kaidah-kaidah ini, usul dan lain sebagainya. Saya terlalu panjang bahas masalah hadis. Dinasihati teman-temannya, isbir ya akhi, ente matangkan dulu belajar. Ya ambil faidah dalam masalah mustalah, masalah hadis, perawi, rijal, ini itu. Ambil faidah dari syekh, kamu akan dapat manfaat. Enggak. Karena pengin fikih yang masya Allah ilmu fikih ini. Walhasil dia enggak sabar, berakhir dengan dia putuskan keluar dari Ma'ajah. Kemana? Unaizah. Ma'ajah Uthaymin. Sebelum dia keluar, hari-harinya lebih banyak di kamarnya. Enggak mau lagi datang ke majlisnya Syekh Mukbil. Ngapain dia di kamar? Dengar-dengar kasetnya Syekh Uthaymin. Hadza alim, masya Allah. Fikih ini, hukum ini, perselisihan ulama, madzahib. Usul fikihnya, kaidah-kaidah fikihnya keluar semua. Ini alim, masya Allah. Tiap hari dengar kata Syekh Utsaimin. Dalam keadaan dia di ma'had Syekh Mukbil. Walhasil sampai dia pindah ke Uneza, Qasim sana. Masuk ma'hadnya Syekh Utsaimin, belajar fikih. Syekh antum tahu menonjol dalam ilmu fikihnya, pembahasan usul fikih, kaidah-kaidah fikih. Ahkam, madzahib, perselisihan fuqaha, tarjihat, ijtihad ini itu. Masya Allah, tidak dapat sebulan. Dia katakan, mana pembahasan hadisnya? Mana pembahasan perawi, jarwa ta'dil, mustalah, pembahasan fiqh, Syekh Mukbil. Mana orang kayak Syekh Mukbil? Kangen mana? Masya Allah pembahasan hadis, perawi-perawi hadis ini itu. Ini melulu masalah madzhab, khilaf, kaidah, usul fikih ini. Hari-harinya di Ma'asyah Uthaymin, dengar kasetnya Syekh Mukbil. Fala hadza wala hadza. Di sini dia enggak dapat ilmu, di sini yang enggak dapat ilmu. Orang Arab bilang, la min Yusuf wala min qamisuh. Wala dapat Nabi Yusuf, wala dapat gamisnya. Mending ayahnya Nabi Yusuf, Ya'qub alaihissalam. Kalaupun enggak mendapati Nabi Yusufnya, paling tidak dapat bajunya walaupun dengan darah palsu yang dibawa oleh saudara-saudaranya. Paling tidak dapat bajunya. Ini apa yang kamu dapati? Di Syekh Mukbil kamu enggak dapat ilmunya, di Syekh Uthaymin juga kamu enggak dapat ilmunya. Maka bersabarlah. Duduklah di satu tempat, maksimalkan istifadah di situ. Selesai baru kamu pindah ke tempat lain. Beberapa waktu kamu dapat faedahnya, pindah ke tempat lain. Wahakadha. Fasafar atau rihlah sunnatu man sabak. Rihlah fi talabil ilm, sunnatu man sabak. Kebiasaan dan sunnah pendahulu-pendahulu kita dari para nabi, para sahabat, tabi'in dan a'immatul Islam rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Mungkin itu yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.